السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من وجد سلعته عند رجل أفلس. باب siapa yang mendapati barangnya berada di seorang yang bangkrut. Aflas yakni bangkrut, pailit, habis hartanya dan modalnya. Al-hadis as-sabi' wa sab'un ba'da al-mi'atayn. Di dalam hadis yang ke-277 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aw qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, atau dalam riwayat, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man adraka ma lahu bi'aynihi inda rajulin au insanin qad aflas fahuwa ahakku bihi min ghairihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi atau barangnya bi'ainihi, apa makna bi'ainihi? Dengan matanya? Bukan. Tetapi itu ta'kidan. Seperti kita katakan ra'aitur rajul bi'ainihi, maksudnya aku lihat orang itu yang betul-betul itu, bukan orang lain. Baik. Sehingga makna bi'ainihi, siapa yang melihat barangnya yang benar-benar barangnya sendiri ada pada seorang yang bangkrut, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali. Fahuwa ahakku bihi min ghairihi, maka dia berhak untuk mengambilnya daripada orang lain. Kita gambarkan. Rajulun muflis. Rajulun muflis. Tahu kamu kayak apa seorang yang mukhlis? Kayak orang yang muflis. Hah? Bangkrut, pailit. Harta habis, utang banyak. Maka datang si fulan menagih hutang, datang si Alan menagih utang, datang Ulan menagih hutang, datang Muhammad, Ahmad, Abdullah, Salim, semuanya menagih utang. Masya Allah, kasihan dia. Bangkrut. Biasanya apa yang dilakukan? Hah? Biasanya apa yang dilakukan untuk membayar mereka? Barang yang dia punya dilelang, kan begitu? Saya kata lagi, apa yang kamu punya? Mobil, jual, bayarin mereka. Apa yang kamu punya? Kulkas, 2 pintu, jual. Apa yang kamu punya? Semua yang kamu punya, jual untuk bayar mereka ini. Baik, karena mereka semuanya menagih. Apalagi barang dagangan. Ini kan bangkrut. Tapi barang dagangan di tokonya masih ada sisa. Masih ada padanya lemari. Karena dia tokonya toko mebel. Masya Allah. Masih ada lemari di sini. Masih ada kursi, sofa di sini. Masya Allah. Masih ada di sini rak. Masih ada lagi sisa sedikit lah. Ya. Baik. Di antara orang yang punya utang ini, ternyata pemasok barang-barangnya. Atau pemasok. Yang memasukkan barang-barang untuk dijual di tokonya. Yakni pembuat mebelnya. Saya sudah kirimkan 10 mebel. Tapi engkau belum bayar satupun. Mana? Ternyata ketika dilihat, mebelnya masih ada. Nah, milik siapa ini? Apakah dijual untuk bayar si fulan? Dijual untuk bayar si Alan? Atau dikembalikan kepada pemiliknya? Karena belum lunas. Tentunya yang terakhir inilah yang paling adil. Mengapa? Itu barangnya dia kok. Saya yang masukkan pada toko kamu. Ternyata gak laku. Ya sih, saya ambil lagi. Baik. Maka orang tadi, sang pemilik barang-barang ini, ahakku bihi. Kadang-kadang orang-orang yang menagih hutang itu tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, dia ambil barang sembarang. Pokoknya mobil punya saya. Oh, kulkas punya saya. Rumahnya punya saya. Rebutan mereka. Sebab hutang saya belum dibayar. Dan mobil ini belum lunas. Artinya kalau mobil itu diberikan pada saya, itu masih kurang. Baik. Bolehkah seperti itu? Sesungguhnya boleh, tetapi untuk mengetahui harga pasar harus dijual ke umum dan ditawarkan berani berapa. Mengapa? Supaya tahu seberapa harga mobil ini. Setelah itu baru tahu apakah sudah cukup terbayar hutangnya atau belum. Dan ketika mereka lagi rebutan barang-barang ini, pemilik barang bi'ainihi, barangnya benar-benar itu bi'aini, maka dia lebih berhak. Ahakku bihi. Mafhum? Kita lihat syarahnya. Ketika ditagih, gak mau bayar, oh barangnya masih ada. Sudah, saya ambil lagi. Paham? Contoh lain, bukan di tokonya, di rumahnya. Dia baru beli mobil kemarin sama si fulan. Baru beli mobil. Belum dibayar. Baru 1 kali cicilan saja. Baik. Masih kurang sekian. tiba-tiba bangkrut, pailit, ditagih orang banyak. Mereka semua mengambil barang-barangnya. Begitu ada orang yang mengambil mobil ini ke sana, datang orang ini ingin mengambil mobil yang sama. Tidak bisa, ini bayaran utang saya. Kata yang punya mobil, tidak bisa, ini mobil dari saya. Man ahakku biha, siapa yang lebih berhak? Yang punya piutang tadi sebesar harga mobil, atau yang punya mobilnya baru jual kepada dia kemarin belum dibayar? Mana lebih berhak? Jadi, yang berhak, yang punya mobil tadi, yang baru dijual kemarin belum dibayar, saya ambil lagi. Nih, cicilan pertamamu saya kembalikan. Baik, ini diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat man adraka ma lahu bi'ainihi inda rajulin aw insanin qad aflas fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Siapa yang mendapati hartanya dengan tertentu, benar-benar itu harta dia, pada seseorang yang muflis, seorang yang bangkrut, maka dia berhak untuk mengambilnya. Atau dia lebih berhak untuk mengambilnya daripada yang lain. Al-ma'na al-ijmali. Kita lihat maknanya secara ringkas. Man ba'a mata'ahu li ahadin au awda'ahu, siapa yang menjual barangnya kepada seseorang atau menitipkannya kepada seseorang au aqradahu iyyahu wa nahwa, atau dia menghutangkannya kepadanya. Faflasa al-mushtari, ternyata sang pembeli ini muflis, tidak bisa bayar. Ada berapa macam? Pertama, ba'a, man ba'a mata'ahu, man ba'a. Yang kedua, auda'a, atau menitipkan. Bagaimana menitipkan? Barang saya taruh di tokomu ya, nanti kalau dapat hasil atau laku, engkau sekian persen, saya sekian persen. Itu auda'ahu, dititipkan. Atau aqrabahu, aqrabahu. Baik, apa aqrabahu? Menghutangi. Ambil hutang. 1, 2, 3. Menjualnya atau menitipkannya atau menghutanginya. Ternyata sang pembelinya muflis. Ternyata sang pembelinya bangkrut. Baik. Biangkana maluhu la yafi biduyunihi. Apa makna bangkrut? Apa makna iflas? Iflas maknanya maluhu la yafi biduyuni, hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Yang menagih hutang banyak, hartanya punya sedikit. Maka mereka berebut. Ada yang mengambil mobilnya, ada yang mengambil kulkasnya, ada yang mengambil lemarinya, ada yang mengambil segala macam. Baik. Falahu an ya'khudha mata'ahu idza wujida 'ainuhu. Maka orang tadi berhak untuk mengambil barangnya kembali kalau didapati barang tersebut masih ada, benar-benar punya dia, asli, itu bi'ainihi. Jangan kemudian kemarin kamu ambil lemari, lemari saya ambil. Kan kemarin lemari pinjamnya pada saya. Ini lemari saya ambil. Ini lemari bukan lemari yang kemarin. Itu berarti bukan apa? Bukan bi'aini. Memang lemari juga. tapi laisa ainuhu, itu bukan lemari yang dari dia, maka itu tidak berlaku. Tidak berlaku kalimat ahakku bihi, saya berhak. Engkau berhak kalau itu benar-benar lemarimu yang kemarin kamu jual belum dibayar, ya ambil kembali. Engkau lebih berhak daripada yang lain, daripada mereka-mereka yang datang untuk menagih, kamu lebih berhak untuk mengambilnya. Biankana bihalihi lam tataghayyar fiha. Juga makna biainihi adalah masih dalam keadaan aslinya. Lam tataghayyar, belum dirubah. Fiha, padanya. Belum berubah sifatihi, sifat-sifatnya. Bima yukhriju an ismihi, dengan sesuatu perubahan yang menyebabkan dia keluar dari namanya. Keluar dari namanya. Bagaimana itu? Motor misalnya. Hah? Dirombak menjadi apa tuh namanya? Samson. Hah? Apakah sudah masih bernama motor? Tidak. Sudah tidak bernama motor lagi karena ini sudah dianggap atau dinamakan dengan nama lain. Gerobak sekarang. Motornya dipakai untuk menarik gerobak. Fahadha fihi taghayyur bihaitsu kharaja an ismih. Dia berubah dengan perubahan yang menyebabkan keluar dari namanya. Pertama belinya lemari, kemudian sudah dirombak. Ah, menjadi apa yang namanya nih? Yang ada pintunya. Ini bukan lemari, rak. Beda dengan lemari. Hah? Taib. Kembali kepada kitab. Berarti barakallahu fikum, kita mendapatkan faedah penting dari ucapan Rasulullah SAW. Bi'ainihi man wajada au man adraka malahu bi'ainihi. Siapa yang mendapati barangnya yang sudah tertentu persis miliknya, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali. Kalau orang itu bangkrut. Baik. Ternyata maknanya benar-benar barang dia, itu satu. Kedua, benar-benar barang itu belum dirubah. Belum diganti. Baik. Mengapa syarat ini penting? Karena kalau sudah dirubah, bisa jadi harganya berubah. Tidak bisa. Si pemilik tadi sudah merombak dengan biaya. Biaya besar. Seperti mobil. Ternyata sudah dirombak menjadi mobil sport. Masya Allah, udah ganti namanya. Dia habis dalam memodifikasi mobilnya sekian ratus juta. Nah, apakah ketika dia bangkrut, kemudian orang yang mengambil mobil itu? Nggak bisa. Mobil yang saya beli dari kamu kemarin harganya cuma 100. Sekarang mobil yang saya punya ini sudah dimodif keluar tambah dengan 200 juta. Berarti 300 juta. Tidak bisa. Baik. Maka yang berhak untuk mengambil barangnya selama barang itu belum berubah. Dan selama barang itu benar-benar punya dia. Bi'ainihi. Baik. Walam yakbid min samanihi syai'a. Kalau belum dibayar sedikit pun. Boleh diambil kembali. Tapi kalau sudah dibayar, tapi baru sedikit, seperti tadi, imma dia harus mengembalikan cicilan tersebut, wa imma dia jangan mengambilnya, karena itu sudah bukan milikmu lagi. Walam yata'allaq bihi haqqu ahadin min mushtarin au muttahibin au rahnin au syuf'atin atau غير ذلك من عقود المعارضات ولم يتعلق به حق احد. Ini syarat berikutnya, tidak berkait dengan milik orang lain. Apakah pembeli atau penerima hibah, penerima pemberian, au rahnin atau sudah digadai, au syuf'atin atau milik bersama, au ghairi dzalika min 'uqudil mu'aradhat, dan lain-lainnya dari akad-akad yang sifatnya mu'aradhah, mu'awadhah. Baik, perhatikan syarat pertama. Syarat pertama adalah wujida bi'ainihi. Apa wujida bi'ainihi? Benar-benar punya dia, belum dimodif, belum dirubah sampai keluar makna, dan seterusnya. Baik. Syarat kedua, kalau belum berkait dengan orang lain. Kalau tidak berkait dengan orang lain. Kalau berkait dengan orang lain, maka tidak boleh kamu ambil seenaknya. Dah, mobilnya saya ambil kembali. Sebentar. Mobil itu sekarang sudah milik orang lain. Sudah dijual. Bisa gak bisa? Kan ngantuk. Tidak boleh. Sebab dia sudah menjualnya pada orang lain. Berarti urusannya dengan orang lain. Yang kedua, yang pertama tadi mushtarin. Mushtarin. Ya-nya hilang. Mushtarin. Mengapa? Tanwinnya iwadun anil ya. Baik. Kalau sudah dibeli orang lain, ya sudah. Kamu gak bisa mengambilnya. Mengapa? Orang lain tadi tidak bangkrut. Yang bangkrut orang ini. Yang bangkrut dia. Tapi mobilnya sudah dijual orang lain. Maka tidak ada urusan dengan dia. Dia sudah bayar bahkan ke sini. Berarti dia yang bertanggung jawab. Bukan si pembeli tadi yang sudah lunas pembayarannya. Baik. Yang kedua, disebutkan berkait dengan orang lain, au muntahibin, au muttahib. Au muttahab. Ternyata barangnya sudah dihibahkan. Dia beli mobilnya, hutang. Dia kasihkan, ini hadiah buat kamu. Alhamdulillah, jazakallah khair, segala macam. Diganti nama, depan notaris, segala macam. Tiba-tiba dia bangkrut. Al-wahibnya yang memberikan hadiah tadi bangkrut. Padahal mobil tadi belum dibayar. Apakah boleh diambil kembali mobilnya? Tidak boleh. Mengapa? Itu sudah milik orang lain. Sudah dihadiahkan pada orang lain. Mutahab dari kata hibah. Dari kata hibatun, pemberian. Apa yang ketiga? Aurahnin. Atau barang tadi, mobil tadi, sudah digadaikan. Mirip dengan dijual. Tapi bedanya, dia ambil uangnya dulu, dan kemudian menjanjikan untuk dibayar, kalau tidak mampu, mobil itu buat kamu. Maka mobil tadi dipegang oleh orang yang menghutangi. Maka ketika orang ini bangkrut, jangan kamu kemudian mengambil mobil tadi dari orang tadi. Orang tadi dalam keadaan uangnya dimakan dia juga. Sedangkan rohemnya adalah mobil tadi. Mafhum, terpahami. Hati-hati, gak boleh ngantuk. Kalau ngantuk kan salah paham. Maka barakallahu fiikum, syarat kedua tidak boleh berkait dengan orang lain. Apakah sudah dibeli atau sudah dihibahkan, atau apalagi rohan sudah digadaikan, atau yang keempat syirkah. Ternyata belinya urunan, antara orang pertama dengan orang kedua. Baik. Orang pertama sudah membayarnya separuh. Orang kedua bangkrut. Apakah boleh mobilnya diambil kembali oleh pemiliknya? Ana wajadtu sayyarati bi'ainiha. Aku mendapatkan mobilku bi'ainiha. Betul-betul mobilku belum dirubah, belum diganti, maka aku ambil kembali. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Itu bukan milik dia seorang. Itu urunan. Sedangkan saya sudah bayar. Paham ya? Ini barakallahu fikum. Syarat kedua, lam yata'allaq bihi, tidak berkait dengan orang lain. Apakah mushtarin, pembeli, atau penerima hadiah, atau orang yang dijadikan barang tadi sebagai jaminan padanya, atau syuf'ah. Syuf'ah sama syirkah sama. Syirkah, yakni syuf'ah. Urunan beberapa orang, dua atau lebih. Auzir dalika min uqudil mu'arad, uqudil mu'aradat dan lain-lainnya dari uqud al mu'awadat. Fahina idin, maka ketika itu yakunu ahqqu bihi min al ghurama al mutahassi al mal. لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد. Maka kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, pertama benar-benar barangnya bi'ainihi, belum dimodif, belum dirubah, belum diganti, dan juga tidak berkait dengan orang lain, belum dijual, belum dihibahkan, belum digadaikan, dan bukan milik bersama dan lain-lain, maka pemiliknya yang mendapati barangnya masih ada boleh mengambilnya kembali. Li'anna huwa jada mata'ahu, karena dia dapati barangnya sendiri di situ. Bi'aini, dengan benar-benar tertentu. Fala yunazi'uhu fihi ahad, dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Maksudnya gak boleh diganggu orang lain. Orang yang punya utang ini kan banyak. Yang bangkrut ini ditagih orang banyak. Baik. Maka orang-orang yang nagih ini gak boleh mengambil barang itu. Barang itu khusus untuk orang yang memiliki barang tersebut. Bi'ainihi. Baik. Dengan syarat tadi. Pertama bi'ainihi. Kedua la yata'allaq bighairihi. Baik. فإن كان المبيع ونحوه قد تغير, kalau ternyata barang yang dijualnya tadi sudah berubah, بما يخرجه عن اسمه ومسماه, berubah dengan perubahan yang merubah dari namanya, motor jadi gerobak, lemari jadi rak, berubah dari namanya. Au kana al-ba'i' qad qubida thamanuhu aw ba'dahu, atau penjual tadi sudah menerima bayarannya sebagian. Au qad tasarrafa fihi al-muflis, atau sang muflis sudah memperlakukannya dalam transaksi-transaksi. Bima ta'allaqa bihi haqqu ahad, yang akhirnya berkait dengan hak orang lain. Seperti sudah dijual, sudah digadaikan, sudah dihadiahkan, atau apa lagi? Falil sahibil mata'ina idin uswatun bil ghurama. Maka pemilik barang tadi ketika itu uswah. Apa uswah? Sama. Meneladani para ghurama. Ini para ghurama. Yang menagih utang tadi adalah ghurama. Kalau ternyata barangmu sudah dibayar sebagian, tidak bisa diambil. Kamu sama dengan yang lain. Tidak ada ahak-ahakan. Tidak ada, oh, ini hak saya, ini hak saya. Tidak bisa. Sama dengan ghurama yang lain. Lahu uswatun bil ghurama. Sama dengan ghurama yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Baik, jazakumullah khairan. Atas hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Apakah boleh membayar hutang uang dibayar dengan tanah? Dan apakah, tapi pertanyaan pertama dulu dijawab, kembalinya kepada keridhaan kedua belah pihak. Kalau ada taradin minhuma, sahha al-bay'. Karena itu termasuk jual beli. Dia punya tanah, masya Allah luas, dan punya utangnya 500 juta misalnya. Kemudian ditawarkan, bagaimana kalau saya bayar tanah saja, utang saya 500 juta. Tanah semuanya? Iya. Apa maknanya kalau mereka saling sepakat? Kalau mereka saling sepakat, maknanya adalah uangmu tadi yang 500 dianggap membeli tanah ini. Kalau sanggup, kalau ridho, berarti kamu ridho tanahnya dihargai 500 dan kamu ridho membeli tanah ini 500. Pemilik tanah ridho kalau tanahnya dihargai 500 juta. Kalau iya, silakan transaksi di depan saksi. Saksi itu kalau sekarang adalah notaris. Saksi itu kalau sekarang adalah notaris, di depan notaris. Selesai. Kalau ternyata suatu saat sang pemilik tanah melihat harganya, wah ternyata harganya 1 M, rugi saya karena tadi cuma 500 hutangnya, kamu punya utang sama saya lagi 500, gak bisa, tidak bisa. Mengapa? Transaksi pertama sudah deal, sudah sahal bayar, sudah sah jual belinya. Kenapa dari awal engkau tidak mempertanyakan pada tanah-tanah sekitarnya kira-kira berapa harganya? Paham? Taib. Ini berbeda dengan rohan. Saya utang 500 ribu. Oh, 500 juta maksud saya. 500 juta nolnya 6. Taib. Kemudian ininya digadaikan rohan. Nah kalau rohan itu bukan pembayaran. Kalau rohan itu jaminan agar kamu tenang. Kamu akan dibayar. Kalau sampai saya gak bisa bayar, jual tanah ini, utangmu dibayar. Baik. Maka ketika pailit, tanah ini dilelang, dijual. Kalau laku 1 M, berikan 500 untuk membayar utang. Tahu bedanya? Transaksi pertama, udah saya bayar dengan tanah saja. Oh iya, deal. Itu jual beli namanya. Uangmu dipakai untuk membeli tanah. Tetapi kalau rohan, akan ditawarkan pada akhirnya, dilelang agar tahu harga pasar. Setelah tahu harga pasar, dijual. Dan kemudian dibayarkan hutangnya dan sisanya kembali kepada sang pemilik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.